الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. Hadis dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an." Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Ibn Hibban wa Dharqutni, kemudian di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Dharqutni, la tujzi'u salatan la yuqra biha bi Fatihatil Kitab. Tidaklah mencukupi salat seseorang yang tidak dibacakan di dalam salat tersebut, yaitu Fatihatil Kitab, bi Fatihatil Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wa fi ukhra li Ahmad, kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamakum, hendaklah kalian membaca, siapakah di antara kalian yang membaca di belakang imam kalian? Qulna, para sahabat menjawab, na'am. Apakah kalian membaca bacaan sesuatu yang dibaca oleh kalian di belakang imam kalian? Mereka menjawab, na'am, iya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'alu, jangan melakukan yang seperti itu. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali engkau hanya membaca Al-Fatihah saja. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sungguhnya tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salat tersebut. Kemudian dinukilkan pula hadis wa an Anas radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka membuka bacaan salatnya dengan mengucapkan atau dengan membacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Zada Muslim, ada tambahan di dalam riwayat Muslim yang lainnya, la yadhkuruna, mereka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara jahr, secara keras, fi awalil Qur'an, fi awalil qira'ah, wala fi akhiriha, tidak juga di awal qira'ah, di awal bacaan, yakni dibaca ketika membaca Al-Fatihah, wala fi akhiriha, dan tidak juga membaca setelah mengakhiri Fatihah kemudian mengucapkan bismillah lagi untuk mengucapkan surat, membacakan surat. Fala wa fi riwayatin li Ahmad. Kemudian di dalam riwayat Ahmad disebutkan riwayat Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, riwayat Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya tidak, mereka tidak menjaharkan, tidak mengeraskan. Tidak mengeraskan bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak dikeraskan bacaan tersebut. Wa fi ukhra Ibnu Khuzaimah, dan di dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan kanu yusirun. Mereka adalah mensirkannya. Mereka mensirkan, tidak mengeraskan. Jadi bacaan basmalahnya dibaca pelan saja, tidak keras. Wa ala hadza yuhmalu annabiyyu fi riwayati Muslim khilafan liman ahallaha. Dan ini semua memungkinkan untuk menafikan riwayat Muslim yang berbeda. Ya. Karena ada bagi orang yang mengecualikannya atau yang mengilahkannya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qira'atul Fatihah fi shalah, membaca surat Fatihah di dalam salat, mas'alatun 'azimatun, merupakan masalah yang besar. Membaca surah Al-Fatihah di dalam salat adalah perkara yang besar. Wa qad sumiyat bil Fatihah, dan surat Al-Fatihah ini disebutkan atau dinamai dengan beberapa nama. Dinamakan Al-Fatihah karena li'annaha yuftathu biha al-mushaf. Dikatakan Al-Fatihah karena surah ini adalah surah yang membuka, mengawali mushaf Al-Qur'an. Surah pertama di dalam mushaf Al-Qur'an adalah surah ini, maka dikatakan Al-Fatihah. Sebagai artinya Al-Fatihah adalah pembuka. Pembuka. Qala wa hiya awwalu suratun, dan ini merupakan awal surah fil mushaf asy-syarif, di mushaf yang mulia. Wa amma annahu tusamma bi ummil Qur'an, adapun ada penamaan lain yaitu penamaan dengan ummul Qur'an, penamaan dengan ummul Qur'an, falistimaliha ala ma'anil Qur'anil Azim. Karena penamaan Ummul Qur'an karena meliputi makna-makna Al-Qur'an yang sangat agung. Surat Al-Fatihah itu mengandung makna-makna Al-Qur'an secara keseluruhan. Al-Qur'an secara keseluruhan. Jadi di dalam Al-Fatihah itu seluruh apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Talaba ummu syai, maka dikatakan induk sesuatu. Huwal aqlu, maka itulah asalnya. Dikatakan induk sesuatu, maka itulah asal. Induk ayam berarti itulah asal anak pinah ayam itu. Dikatakan ini ayamnya, induknya mana? Ini induknya, berarti inilah yang menjadi asal dari anak pinak ayam berikutnya. Maka dikatakan ummu syai, induk sesuatu, maka itu adalah aslu alladhi yarji'u ilaihi syai, yaitu di mana sesuatu itu kembali merujuk kepada sesuatu tersebut, kepada sesuatu yang asalnya itu, yang induknya. Wa fiha itsbatu asma'illah wa sifatih. Di dalam Al-Fatihah itu terkandung itbar, penetapan tentang apa? Asma wa sifat, asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, terkandung asma'illah wa sifati. Terkandung nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa fiha itsbatir risalat, dan di dalamnya juga ada penetapan risalah. Penetapan asma wa sifat kita bisa dapatkan dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik, itu adalah penetapan, itu nama Ar-Rahman, nama sekaligus juga mengandung sifat. Ya. Ar-Rahman adalah nama, sekaligus sifatnya Rahman. Ya. Jadi di situ ada penetapan asma wa sifat. Ya. Kemudian di dalamnya isbat, penetapan tentang risalat. Ya. Risalah tentang kehidupan akhirat. Ya. Malik Yaumiddin misalnya. Yaumiddin, hari pembalasan. Itu ada penetapan risalah yang berkaitan dengan penetapan hari akhirat. Wa biha itsbatul ba'ats wan nusur. Di dalam Al-Fatihah juga terkandung itsbat, penetapan tentang al-ba'ats, hari kebangkitan, wan nusur. Ya. An-nusur maknanya mawatif sama hari kebangkitan. Ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fatihah disebutkan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin bisa dibaca Malik Yaumiddin, bisa dibaca Malik Yaumiddin. Maknya bisa dengan mak tabi'i atau tanpa mak tabi'i. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Ya. Maka di situ ada penetapan tentang hari kebangkitan. Ya. Wa yaumuddin, adapun hari akhirat itu wa yaumul ba'ats wan nusur wal jaza, yang dimaksud dengan hari pembalasan yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan, wal hisab, dan hari penghitungan. Falidzalika sumiyat bi ummil Qur'an, maka dikatakan Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an. Allazi fiha a'zamu surah fil Qur'an. Al-Fatihah itu adalah bahya a'zam, seagung-agungnya surah, seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling agung adalah Al-Fatihah. Kalau ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ayat kursi. Surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Ya. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Imran, ada Al-Maidah, ada An-Nisa, dan seterusnya. Nah, yang paling agung dari surah-surah di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Ayat, ada ayat ini, ayat ini, ayat ini. Yang paling agung dari ayat-ayat tersebut adalah ayat kursi. Pada fahadihi riwayat, maka riwayat-riwayat ini tadullu ala wujubi qira'atil fatihah fi sholat. Riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, baik riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu atau riwayat-riwayat lainnya yang tadi dibaca, itu semua menunjukkan kepada ala wujubi qira'atil fatihah fi sholat, tentang wajibnya membaca fatihah di dalam sholat. Ya, tentang hukum wajibnya membaca al-fatihah di dalam sholat. Qala wa annaha la tasihu illa biha, maka tidak sah sholat seseorang kalau tanpa membaca al-fatihah. Qala wa hadha madhhabu jumhur ahli ilm, ini adalah mazhab mayoritas para ulama. Mazhab mayoritas, jumhur mayoritas, kebanyakan dari para ahli ilm, para ulama. Qala ala anna qira'ataha ruknun fi shalah fil jumlah, karena sungguhnya membaca al-fatihah itu salah satu rukun, secara umum itu adalah salah satu rukun. Amal Hanafiyah ataupun adapun madhab Hanafi, fayarawna annaha ghairu wajibatun fi shalah, maka membaca Al-Fatihah itu bukan sebuah kewajiban. Itu kalau pendapatnya madhab Hanafi, bukan merupakan sesuatu yang wajib untuk dibaca. Qala wayarawna anna shalata tasihu walau lam yaqra bil Fatihah. Pendapat mazhab Hanafi bahwasanya salat tetap sah walaupun ia tidak membaca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minhu, atau faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah oleh kalian ma tayassara, apa yang mudah bagi kalian untuk membacanya, ya, dari Al-Qur'an. Faqra'u, bacalah oleh kalian ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi kalian untuk membaca Al-Qur'an. Jadi berdasarkan ayat ini, mazhab Hanafi tidak mewajibkan membaca surah Al-Fatihah. Dan ini tentu berbeda dengan mazhab jumhur para ulama. Ya, jumhur kebanyakan para ulama mewajibkannya. Qala ammal ladzina qalu biwujubi qira'atil Fatihah fi shalah. Adapun orang yang menyatakan atau berpendapat wajibnya, adapun orang yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, wahum al-jumhur, yaitu mereka para ulama jumhur, para ulama mayoritas, mayoritas para ulama, ikhtalafu faminhum, mereka pun ada perbedaan pendapat. Yang mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah di kalangan mereka pun berbeda pendapat. Faminhum, diantara mereka ada yang berpendapat man yaro, ada yang berpendapat annaha tuqra'u fi raka'ah, fi raka'atil awla faqat. Mereka berpendapat wajibnya itu hanya di rakaat pertama saja. Wala yalzimu an taqra'a fi kulli raka'at, dan tidak mewajibkan untuk seluruh rakaat. Untuk seluruh rakaat. Falau qara'aha fi raka'atin ula kafa. Seandainya ada orang yang membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertamanya saja, maka itu sudah mencukupi. Li'annahu yasduqu 'alaihi annahu qara'a bi ummil Qur'an, karena dia sudah membenarkan tentang apa bacaan yang harus dibaca dari ummil Qur'an tersebut. Kemudian pendapat lainnya, faminhum man yara annaha wajibatun fi kulli raka'ah. Adapun berpendapat yang lainnya, wajib membacanya untuk setiap rakaat. Walakin, akan tetapi, fi haqqil imam wal munfarid. Tetapi itu dibaca bagi orang yang sholat sendirian atau dia sholat, dia posisinya sebagai imam. Jadi wajibnya itu adalah wajib bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendirian. Dan sholat, orang yang sholat sementara posisinya dia sebagai imam. Maka orang yang sholat sendirian dan orang yang sholat sebagai imam, maka wajib membaca Al-Fatihah. Qala ammal ma'mum, adapun orang yang bermakmum, fatakfihi qira'atil imam, maka mencukupkan bacaan imam itu sebagai bacaan untuk dirinya. Ya, apabila dia sebagai makmum, maka tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Yang wajib itu adalah imam. Nah, bacaan yang imam adalah bacaan untuk makmum. Sehingga makmum tidak membaca Al-Fatihah pun, sholatnya tetap sah. Itu pendapat yang kedua. Wa minhum man yara. Dan kemudian ada yang dari kalangan mereka berpendapat, anna qira'at al-Fatihah wajibatun 'ala kulli musalli. Sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu wajib untuk setiap orang salat. Sawa'an kana imaman, baik dia itu sebagai imam. Au ma'muman, atau dia sebagai makmum. Au munfaridan, atau dia sebagai orang yang salat sendirian. Semuanya wajib. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi semua harus baca Al-Fatihah. Ala wa minhum man yara, kemudian ada yang berpendapat pula, anna qira'at al-Fatihah tajibu 'alal ma'mum fi salati sirriyah. Membaca Al-Fatihah itu wajib bagi makmum ketika dalam keadaan sir. Keadaan sir. Jadi imam tidak dibaca keras. Misalnya seperti salat duhur. Salat duhur imam tidak membaca secara keras, maka makmum wajib baca. Salat maghrib dua rakaat pertama dan kedua dikeraskan, Maka rakaat yang ketiga, makmum wajib baca. Ini pendapat yang berikutnya. Qala wala tajibu alaihim bi salatil jahriyah, dan tidak wajib untuk salat jahriyah. Salat jahriyah, salat maghrib, salat subuh, salat isya, tidak wajib. Bal yansib li qiraati imami, bahkan dia harus diam ketika imam itu membaca dalam keadaan jahr. Ini beberapa pandangan, beberapa pendapat. Qala hadza hasal al khilaf, ini adalah kesimpulan dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama bi qiraatil Fatihah fi shalah, dalam hal membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Qala wa yatakhallasul khilaf, dan kesimpulan daripada perbedaan pada pendapat, kesimpulan dari perbedaan para ulama fi salatatin aqwal, itu disimpulkan menjadi tiga pendapat. Al-qawlul awwal, pendapat yang pertama, annaha wajibatun, sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu wajib, ala kulli musalli, untuk setiap orang yang sholat, imaman, baik dia itu sebagai imam, au ma'muman, atau dia sebagai makmum, au munfaridan, atau dia sebagai munfarid, orang yang sholat sendirian. Fi sholati sirriyah, dalam keadaan dia sholatnya sir, tidak dikeraskan bacaannya. Au jahriyah, atau dalam keadaan sholat jahr, ya, artinya di semua sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil, dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat, tidak sah seseorang, tidak sah sholat seseorang bila mana ia tidak membaca bi fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah. Wal aslu annan nafiu, ya, nafiu lil sihhati la lil kamali. Ya. Ya. Prinsip daripada ini adalah menafikan ketidaksahannya. Ya. Pendapat yang pertama ini menafikan tentang ketidaksahannya. Ya. Bukan terkait dengan kesempurnaan sholatnya. Aila solata sahihah, artinya tidak sah solatnya. Prinsipnya begitu. Wahada madhab al-imam al-Syafi'i, ini adalah madhabnya Imam Syafi'i, wal-Bukhari, dan madhabnya al-imam al-Bukhari, wa ghairihi minal muhadithin, dan para ulama muhadithin yang lainnya. Wahada zahir al-hadith, mereka berpegangan kepada zahir hadis. Zahir hadisnya apa? La sholata, tidak sah sholatnya. Ya, tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya. Untuk siapa? Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik sholat siriyah, sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, ataupun sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya. Itu pendapat yang pertama. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha tajibu alal imami wa alal munfarid, membaca Al-Fatihah itu wajib. Wajibnya untuk siapa? Hanya untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Hanya untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Qala amal ma'mum, adapun ma'mum, fa innahu tadfi qiraati imami fi sirriyah wal jahriyah. Adapun ma'mum mencukupkan bacaan imamnya saja. Mencukupkan dengan bacaan imam saja, baik di dalam sholat sir ataupun di dalam sholat jahr. Di dalam sholat yang tidak dibaca keras, ataupun di dalam sholat yang bacaannya dijaharkan, dikeraskan. Qala wa hadza qaulul Hanabilah wal Hanabiyah. Dan ini adalah pendapatnya mazhab al-Hanabilah. mazhab Hambali dan mazhabnya Al-Hanafiyah, mazhabnya Hanafi, mazhab Hanafi. Qala lakin, akan tetapi yusbahabbu lil ma'mum, disunnahkan atau disukai bagi makmum ayyam ra'aha bi sakatat imamihi, hendaklah makmum itu membaca tatkala sakatat. Sakatat artinya dua keadaan tatkala imam diam, ya, disukai untuk membacanya. Wa idza jahar, wa idza jahar al imam, apabila imam membacanya jahar, wajib alaihi al istima', maka dia wajib untuk diam. Dua keadaan imam, yaitu rakaat keempat atau rakaat ketiga, rakaat keempat. Dua keadaan itu diam imam, maka disukai makmum membacanya. Yustahabbu lil makmum, maka disukai bila makmum membacanya. Adapun kalau imam membacanya jahar, maka wajib bagi dirinya untuk istima', mendengarkan. Dalilnya apa wajib mendengarkan? Di qaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu, ya, fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka hendaklah kalian diam, kalian mendengarkan. Hendaklah kalian mendengarkan bacaan tersebut. Wa ansitu, dan hendaklah kalian diam. La'allakum turham, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini dalilnya pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasannya makmum hendaknya diam ketika imam sedang membaca surah. Kemudian dari dalil lainnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atu. Man kana lahu imamun, barang siapa yang mendapati, barang siapa yang memiliki imam, artinya dia berimam, menjadi makmum maksudnya. Fa qira'atuhu lahu qira'ah, maka bacaannya imam adalah bacaan bagi dirinya. Barang siapa dia menjadi makmum, imamnya membaca jahar keras, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia sebagai makmum. Jadi kalaupun makmumnya tidak baca Al-Fatihah, maka sudah, ya, dianggap membaca. Karena apa? Bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Itu pendapat yang, itu dalil pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalits, wa huwa madzhabul Imam Malik, yaitu pendapatnya Imam Malik, mazhabnya Imam Malik, annaha tajibu 'alal ma'mum fi sholati sirriyah, yaitu wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam salat yang salatnya itu sirriyah, tidak dikeraskan bacaannya. Wa amma fi sholatil jahriyah, adapun salat yang bacaannya dikeraskan, fa innaha la tajibu 'alaihi, akan tetapi ia wajib, maka tidak wajib bagi dia untuk membacanya. Tidak wajib bagi makmum untuk membacanya. Bal yansit liqiraati, liqiraati imami. Bahkan dia harus diam mendengarkan bacaan imamnya. Wa hadza ikhtiyari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama, Jadi kesimpulannya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, seluruh orang yang sholat, baik dia imam, baik dia makmum, baik dia sholat sendirian, wajib membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, pendapatnya mazhab Al-Hanabilah, Hanabiyah. Mazhab Imam Hanafi, mazhabnya Imam Ahmad, ya, menyatakan bahwasannya yang wajib hanya makmum dan orang yang sholat sendirian. Adapun yang imam dan sholat sendirian. Wajib membaca Al-Fatihah adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, adapun makmum mencukupkan dengan bacaan imam kalau dia sholat berjamaah. Pendapat yang ketiga mazhabnya Imam Ali. Ya, bahwasanya wajib bagi makmum membaca sholat ketika sholat itu dalam keadaan sirian, tidak keras bacaannya. Ya. Adapun kalau bacaannya keras, ya, maka dia wajib untuk diam. Adapun kalau bacaan kalau imam membaca keras, maka dia wajib untuk diam. Itu pendapat mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.